بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah di Jumat terakhir bulan Ramadan, malam 27 Ramadan, dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga walaupun ibadah kita ini belum bagus, walaupun maksiat ya masih jalan, semoga Allah memberi ampunan kepada kita. Semoga Allah mencatat kita orang yang diampuni, orang yang dirahmati, dan orang yang dimasukkan dalam kelompok para wali yang mendapatkan Lailatul Qadar dari sisi kemurahan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan belajar ujung-ujung Ramadan. Ujung-ujung Ramadan, khusus di bangsa kita ini, ujung-ujung Ramadan itu ada beberapa hal yang menarik, yang unik ya, dengan segala halnya. Ada yang sangat baik, ada yang bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk gitu kan. Mari coba kita bahas satu demi satu. Di antaranya ada yang namanya takbiran. Kalau malam hari raya, itu kan ujungnya Ramadan, selesai malam hari raya, itu ada yang namanya takbiran. Nah, takbiran itu, istilah takbiran itu gak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Istilahnya takbiran itu gak pernah ada. Sama seperti yasinan itu ya, istilah begitu gak pernah ada. Tahlilan itu namanya juga bahasa Indonesia loh. Ya, bahasa Indonesia. Jadi jangan disamakan dengan bahasa Arab. Takbiran ini sebuah kegiatan ibadah yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang akhir zaman ini mulai tampak mati. Ya, mulai tampak mati, kurang hidup. Maka saya pengen takbiran dikembalikan seperti zaman dahulu kala. Dulu loh ya, gak naik truk. Ya gak naik truk, tapi betul-betul jalan kaki bawa oncor. Jalan kaki bawa oncor, itu indahnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan tuh ya, kalau itu betul-betul umat Islam, gak usah naik motor, buat keramaian nanti yang polusi dan lain sebagainya. Jalan kaki aja, itu getaran ruhaniahnya ya, akan membuat orang yang lihat tuh, yang dia seorang muslim, akan bangga. Agamaku, agamaku, dulurku, itu saudara saya itu yang jalan. Ini agama saya ini. Gak ada yang diteriakkan selain Allahu Akbar, Allahu Akbar keliling ya. Seperti itu. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, monggo kerso, terserah. Ya enggak jadi masalah. Boleh orang mau ngomong apapun juga, Bu. Boleh dia mau bicara apapun, terserah ya. Yang mau mendengarkan orang seperti itu ya monggo, yang enggak mau mendengarkan lebih bagus. Jadi keliling nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan tidak usah pakai mikrofon. Tapi bareng-bareng. Paham? Karena kalau bareng-bareng pakai mikrofon akhirnya tumpang tindih, enggak kerungu tambahan. Ya, bareng-bareng gitu. Bayangkan ini kalau digerakkan secara massal dan bagus, maka akan menghapus di suasana maksiat di malam hari raya. Karena sekarang di malam hari raya banyak suasana maksiat, laki perempuan goncengan bareng. Hah? Ya, niatnya katanya mau takbiran, kok, tapi sama pacarnya rangkulan. Allahu Akbar ini. Ini padha edane gitu kan ya. Sama gilanya ini, teriak Allahu Akbar ngerangkul pacarnya. Allahu Akbar gitu. Kan. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, untuk mengurangi itu kan kalau ada yang mau mengatur, mengatur sungguh sangat bagus. Keluar dari masjid masing-masing, habis sholat isya kumpul ke satu titik misalnya per kecamatan itu. Ya per kecamatan, keliling kampungnya aja. Ya kalau setiap muslim di satu kecamatan keliling di kampungnya kan rame itu. Ya masuk dari satu gang ke gang yang lain, Allahu Akbar, itu mesti senang sah kampung gitu. Ini menarik sekali. Tapi sekarang sudah mulai hilang. Sekarang muncul fenomena baru yang menarik. Tapi saya kok lebih tertarik fenomena yang lama. Fenomena baru itu kalau malam takbiran sekarang itu bukan Allahu Akbar, bukan, tapi dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor. Kembang api, bagus. Menyenangkan mata orang banyak, ya kan? Menyenangkan mata orang banyak, bagus. Tapi kan kembang api tidak bisa bunyi Allahu Akbar, dor, tidak kan? Beda nih. Ya ini kalau bisa jalan dua-dua bagus, dua-duanya jalan bagus. Tapi sayang kalau kembang apinya jalan, tapi takbirannya hilang. Makanya saya pengen teman-teman saya nanti jadi penggerak di kampungnya, anak-anak TPA gitu ya. Anak-anak TPA ajak keliling, walaupun cuma orang 20 itu indah sekali. Kalau enggak percaya, jenengan syuting upload YouTube mesti banyak yang nonton. Itu nanti kalau kita sudah tua lihat seperti itu langsung kangen tuh. Langsung kah? Kangen. Ya Allah, ini kroso kalau saya itu seorang muslim. Nah kalau kegiatan-kegiatan seperti itu dihapuskan, takbiran dihapuskan, kemudian tahlilan dihapuskan, ya, terus bentuk Islam di Indonesia ini jadinya apa modelnya? Islam di dunia ini akan dilihat dengan bentuk apa? Yang membuat kita kroso jadi muslim itu karena simbol-simbol Islam itu ada. Simbol-simbol Islam itu ada. Kupluan masih kroso. Jadi kalau kita masuk mall lihat orang kupluan, alhamdulillah Indonesia sih ono islami, gitu kan ya. Lihat orang jilbaban, alhamdulillah Indonesia berarti full muslim. Karena di Indonesia ini pada berjilbab. Lihat orang yasinan di kampung-kampung, alhamdulillah ini ya, Islam itu masih ada gitu. Tapi kalau udah yasin hilang, tahlilan hilang, ziarah kubur hilang, nyadran yang sahih itu hilang gitu ya. Yang begitu-begitu hilang, lah terus kira-kira bentuk Islamnya bagaimana? Neng-nengan, bar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Nah imamnya dungo dewe, makmumnya dungo dewe. Oh namanya berjamaah itu ya dipimpin satu orang, yang lain mengaminkan. Selesai itu silahkan doa sendiri. Oh berjamaah kok ya, berjamaah. Nah ini, itu tadi gambaran di ujung-ujung Ramadan ada yang namanya takbiran, ada yang namanya apa namanya itu kembang api. Saya enggak ngelarang apa-apa, ya mau kembang api monggo, tapi diniati yang baik. Diniati menyenangkan mata orang yang memandang. Sebab kalau mulut ini kena blanggreng, seneng kena telok, seneng kena kopi juga seneng, maka mata ini butuh dihibur. Jangan bilang itu buang-buang duit. Ya udah kalau begitu makan telok buang-buang duit. Kamu cukup makan nasi, enggak usah pakai lauk. Ya toh ya? Betul kan? Makan aja nasi. Enggak, kita harus nikmat. Ya podo, mata harus dinikmati yang halal. Ya melihat yang halal itu juga nikmat, keindahan warna ya. Itu kan keindahan warna kan kembali kepada pribadi yang berniat. Makanya diniati itu barang mubah, diniati yang betul. Cuman kalau merokok enggak bisa jenengan niati. Enggak bisa. Karena itu barang makruh ya, barang makro. Kalau mubah itu bisa diniati. Ya hadirin, ini penyegaran. Saya belum ceramah kok. Belum ceramah. Ujung-ujung Ramadan. Saya mau nanya, boleh enggak nih? Boleh. Puasanya kroso atau blas? Enggak kroso. Maksudnya sampai malam 27 ini lho. Kroso puasa atau kok seperti bulan-bulan biasa? Jujur, jujur saja. Seandainya enggak ada traweh, seandainya enggak ada traweh gitu ya. Ramadan ini masih terasa enggak? Enggak ya. Enggak kroso kan? Artinya siang kita merasa lapar? Jujur aja. Enggak atau? Merasa haus? Enggak kan? Enggak. Buko apa merasa, buko gitu? Enggak kan? Sahur ya apa? Sahur, benar enggak nih perasaan seperti ini ya? Ini rasanya nih tahun ini kok semakin poso itu kurang terasa. Sobat jenengan enggak keluar lihat masjid ada traweh, mesti enggak ngerti kalau Ramadan. Ya. Tapi karena keluar lihat masjid-masjid ada traweh gitu ya, maka itu ada kroso, ada Ramadan. Yang buat kroso ya adanya begini nih. Tiap malam ada begini itu yang buat kroso Ramadan. Tapi Ramadannya terasa enggak? Enggak terasa. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok sampai hawanya Ramadan itu kok enggak patek kroso? Dulu ya, kita itu hidup sederhana. Tapi poso itu kroso, poso. Terasa, puasa itu terasa puasa. Ke masjid itu ya seneng, traweh gitu. Kalau sekarang traweh, ya traweh gitu kan ya. Datar itu. Iya kan? Datar. Dulu buka itu senengnya, buka. Es jeruk. Ada hasrat untuk menata. Sekarang biasa loh, memang betul seadanya bagus, tapi ini bukan masalah seadanya. Gregetnya tuh enggak ada itu loh. Greget buka itu enggak ada. Berarti ada yang salah atau ini? Ada yang salah. Nah, itulah tanda-tanda kalau kiamat sudah dekat. Banyak keberkahan yang dicabut. Banyak keberkahan yang dicabut. Rasa itu mulai hilang. Rasanya sesuatu itu mulai hilang. Nah, lah yang bisa membuat rasa itu ada apa gitu? Ya begini nih gitu. Saya akan kembali menekankan satu titik ya. Begini nih, ada majelis, ada tarawih. Coba tarawih neng-nengan tok. Salat tarawih berjamaah ya. Dah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Apalagi kalau 4 rakaat satu salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Witir. Allahu Akbar. 3 rakaat satu salam. Sudah bubar, silakan pulang ke rumah masing-masing. Enggak ada rasanya. Makanya orang-orang saleh dulu buat tarawih itu kroso. Salatan jami'atan rahimakumullah. Dijawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyukum Muhammad sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya kan? Salam rakaat, 2 rakaat pertama salam, imamnya ngomong fadlan minallahi wa ni'mah, dijawab wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahu akbar. 4 rakaat selesai, imamnya diem. Nah, bagian apa namanya yang nyaut itu yang ngomong Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq taradhu anhu radhiyallahu anhu wa nafana bihi fid dini wad dunya wal akhirah wa radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahu akbar. Kroso traweh, dan itu adanya di NU. Selain NU enggak ada. Betul kan? Ada rasanya, yang lainnya ya traweh tapi hambar. Kecuali kalau tarlingnya pemerintah itu. Salatan jami'atan rahimakumullah gitu, nanti jawab la ilaha illallah, sudah selesai. Muhammadur Rasulullah ya. Nah, ini yang membuat krosonya ibadah itu ada begitu-begitu. Ada begitu-begitu yang buat ibadah itu jadi terasa suasananya itu ada. Lah itu yang ngangeni. Lah kalau yang begitu-begitu dihilangkan jadinya apa? Dingin. Enggak ada rasanya. Ya enggak ada rasanya. Mohon maaf. Ini bahasa orang dewasa. Nah kalau manten baru langsung nubruk itu ada rasanya enggak ya? Ya mesti ya enggak langsung nubruk tuh. Masa langsung nubruk, ngobrol dulu. Ya kan ya? Itik-itikan sih. Loh, ini cuman kira-kira kan ya. Manten baru, kan saya udah manten lama. Yang manten baru nih loh. Itik-itikan sih. Justru yang membuat indah kan itunya gitu. Yang buat indah itu itunya. Nah orang ibadah itu begitu loh. Jadi jangan dibayangkan Kanjeng Nabi SAW itu kaku gitu ya. Kaku gitu. Seperti yang pernah Agim sampaikan tuh. Ini sholat berjamaah. Ini contoh ya, sholat berjamaah. Nunggu imam, makmum sudah duduk, ada yang di pojok, ada yang di mana gitu kan. Terus komat Allah Akbar, Allah Akbar. Komat gitu kan, berdiri semua rapi di belakang imam. Makmumnya itu langsung mengatakan, "Shofnya dirapikan ya, shofnya diluruskan ya. Yang kosong diisi ya. Ya, itu yang di sana tuh, luruskan, luruskan tuh. Itu masih bengkok tuh. Ayo luruskan. Shofnya diisi." Ini imam atau preman? Masuk Kanjeng Nabi seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk seperti itu. Ini loh, namanya enggak punya rasa. Nah, malam hari ini saya akan menerangkan ilmu rasa. Nah, dah ketemu sekarang judulnya. Dari tadi itu sebetulnya lagi cari judul. Ilmu rasa. Ilmu rasa atau dalam bahasa Arabnya dzauq. Dzauq. Bahasa Indonesianya suka ditulis D-Z-A-U-Q. Zauq itu kan Indonesianya. Indonesia. Ya, jangan disalahkan yang baca itu zauq, zauqi apa? Zauqi apa ya? Kalau dibaca gitu enggak ada yang tahu zauq ya. Tapi itu artinya dari bahasa Arab, zauq. Dzaqa yadzuqu dzauqan. Dzauq. Dzauq itu artinya rasa. Merasakan. Banyak orang yang bisa beribadah tapi enggak punya rasa. Nah, ibadah itu enggak ada rasanya, nilainya rendah. Karena ibadah itu harus dibungkus akhlak. Ibadah itu harus dibungkus akhlak. Shofnya dirapikan, betul, tapi jangan nginjak kakinya orang. Ya, shofnya dirapikan dan dirapatkan, betul dirapatkan, tapi kakimu jangan dilebarkan. Yang dirapatkan shof berarti kakimu juga harus dirapatkan dan jangan nginjak kakinya orang. Kenapa? Risih. Mengganggu konsentrasi. Enggak ada ajaran Nabi, silakan ya shofnya dirapikan, teman-teman tolong ya yang kakinya belum diinjak silakan diinjak. Surah mungkin. Enggak ada seperti itu. Rasa. Nah, sahabatnya Kanjeng Nabi itu enggak perlu diajari ilmu rasa. Kenapa? Mereka orang-orang yang bercita rasa tinggi. Jadi, enggak usah pakai disuruh. Wong sahabatnya Kanjeng Nabi itu enggak usah pakai disuruh ngambilkan air. Kalau Rasulullah mewudu langsung lomba nyarikan air kok. Berlomba-lomba nyarikan air. Kenapa? Duwe rasa. Bukan begini, kita tunggu aja Nabi nyuruh apa enggak. Kalau enggak disuruh enggak usah. Lah itu anjenengan. Kalau sahabatnya Kanjeng Nabi bukan orang-orang yang punya dzauq, cita rasa tinggi. Perkara airnya dipakai enggak dipakai, tahu Nabi mau wudu carikan air. Itu kan sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu senangnya Nabi sama sikapnya Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai didoakan kan karena nyarikan air buat Nabi buat wudu langsung didoakan. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pinternya sudah pinter, tapi diinstal sama Kanjeng Nabi ilmu takwil Al-Quran. Langsung jadi mufasir dadaan. Ting! Alim. Gara-gara apa? Punya cita rasa. Punya cita rasa. Nah, cita rasa ini yang sekarang mulai hilang. Banyak orang sekarang pandai dalam tanda petik beragama, tapi tidak punya cita rasa. Contoh, Saya mau nanya, amar ma'ruf nahi mungkar itu bagus atau enggak bagus? Bagus atau enggak bagus? Bagus. Ya, Pak? Bagus. Sekarang jenengan lihat masuk masjid. Ya, masuk masjid. Orang lagi pada sholat. Ada perempuan masuk masjid pakai rok mini. Keliru atau enggak keliru perempuan tadi? Hah? Belum tentu. Serius. Perempuan tadi belum tentu keliru. Karena saya pernah kedatangan tamu non muslim. Dia cerita pengalamannya masuk masjid tanpa dia sadari. Makanya kita jangan suka nyalah-nyalahkan orang dulu. Lihat duduk perkara sebaik-baiknya gitu kan. Perempuan non muslim bertamu ke Masjid Ar-Raudhah. Ini dia cerita. Saya itu dalam perjalanan Habib. Ya manggil saya Habib. Ya. Non muslim ini ya. Saya dalam perjalanan Habib. Kemudian saya itu lagi kebelet pipis. Nah kebetulan saya kan sudah gak kuat nahan. Nah saya lihat kok ada toilet. Ada toh? Toilet bagus gitu kan. Toiletnya bagus. Nah saya gak ngerti kalau toilet itu di dalam masjid. Nah saya pakai rok mini begitu masuk ke dalam. Ke masjid. Saya kira itu bukan masjid. Masuk orang mengatakan, mbak, mbak, mbak. Oh iya anu ya, ini buat laki ya. Saya kira itu buat laki gitu ya. Gak tahu itu kalau itu masjid. Karena gak semua orang ngerti itu masjid. Karena ada masjid yang bangunannya tidak seperti masjid. Makanya jangan lihat orang pakai rok mini langsung ditegur. Hei, ini masjid, tahu gak? Ini kamu mau ngajak perang orang atau? Sementara ada orang lagi sholat, kira-kira yang sholat buyar gak ini? Buyar kan? Niatnya dia mungkin amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia ngerusak orang sholat 40 shof mungkin dia. Rusak gara-gara teriakannya dia. Nah terus bagaimana yang punya dzauq, yang punya cita rasa, oh ada perempuan pakai rok mini masuk masjid. Memang ini menodai kehormatan masjid kalau dia masuk masjid dalam kondisi seperti itu. Terus gimana sikap kita? Sawangan sik toh, sawangan sik. Maksudnya bukan perempuannya sawangan sik, jenengan ngawur. Saya ngomong sawangan sik langsung dobrok, saya baru sadar ini ya. Maksudnya lihat dulu kondisinya. Bukan kondisinya perempuan itu, salah lagi kan ini. Ini memang kalimat kalau udah diarahkan ke satu titik itu ngarahnya ke sana terus gitu ya. Jadi kita perhatikan suasana masjid. Suasana masjid. Kalau lagi ada orang ngaji atau orang sholat atau orang dzikir, jangan teriakin wanita itu. Teriakan kita justru merusak suasana satu masjid. Nah terus bagaimana? Ya para nono didatangi. Mbak, mohon maaf ya. Pakaiannya Mbak enggak layak masuk di sini. Kalau Mbak layak, pakaiannya yang enggak layak. Iya. Saya ambilkan mukena ya, Mbak ya. Silakan dipakai. Ngono lah apik. Ya kan di setiap masjid kan ada mukena. Oh iya ya, Pak, terima kasih. Mungkin dia cuma mau ke toilet. Ya. Jangan dicaci. Begitu kita tunjukkan akhlak kita yang baik tadi, punya cita rasa seperti ini, mbaknya kan batin, wong Islam ki apian yo. Aku ora ditakoni, Mbak, anu Hindu, Buddha, Majusi, apa Nasrani atau Muslimah ya? Saya kok enggak jelas ini. Masa Mbak seperti ini itu? Kan enggak ditanya agamanya apa. Tapi tahu nih kebutuhan orang mau ke toilet, masjid tempat pelayanan. Ya wis to ya, kruku porno, selesai masalah. Ya, masalah selesai. Ini orang yang punya cita rasa. Nah, termasuk diantaranya jamaah pengajian gak punya cita rasa dan ustadz gak punya cita rasa. Wah, ini kena kabeh. Sudah ngerti qori Quran, baca Al-Quran di pengajian. Suaranya dibaguskan ya. Dibaguskan luar biasa. Dia tambah, ayo ya kan? Oh iya, urung tak kirim. Oh iya, Loh mungkin itu telepon harus diterima darurat, tapi yo angkatan minggiro, menjauhlah. Lah ini yang namanya cita rasa, dzauq. Lah banyak orang enggak punya dzauq, enggak punya cita rasa. Nah, bagaimana caranya mendapatkan cita rasa? Gampang, di buku enggak ada. Jadi jangan cari sekolah dzauq, enggak mungkin ketemu. Di buku tidak ada. Caranya cuma satu, ngenger, kumpul sama orang-orang yang punya cita rasa. Nanti kalau kumpul terus nanti ngerti. Oh, caranya ngedepi orang yang begini begini toh. Oh, caranya ngedepi orang yang begini begini. Oh, caranya tuh begini. Oh, nanti tahu. Tahu dengan sendirinya, menempatkan diri sesuai dengan setiap kondisi dan situasi cita rasa. Contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana dididik oleh Rasul SAW cita rasa. Rasulullah lagi pengajian begini, datang seorang pemimpin dari suatu kaum. Masuk itu lihat tempatnya penuh. Lihat tempat sudah apa? Penuh. Kalau kita pengajian begini, tempat penuh, ada pejabat datang ya, sekian ngerasa oke. Ya kan? Biar di belakang ya, biar tahu rasanya jadi jamaah seperti apa. Itu kan? Itu kan merasa benar gitu kan? Wah ini biar terdidik dia, biar belajar tawadhu ya. Itu bukan betul, itu salah kelas berat. Pol salahnya. Untuk setiap orang yang punya kedudukan di masyarakatnya, muliakanlah. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah orang yang mulia di kaumnya, muliakanlah. Datang satu pimpinan suatu kaum, duduk di belakang sendiri, cari tempat sudah penuh. Lah pimpinan satu kaum ini orang yang punya cita rasa. Jadi yang datang punya cita rasa, yang didatangi punya cita rasa, klop. Nah, ini kebanyakan yang datang enggak punya cita rasa, yang didatangi juga enggak punya cita rasa, klop juga ini. Dia punya cita rasa karena penuh, yang enggak maksakan diri, enggak ngelangkah-ngelangkahin orang. Mau dia datangnya terlambat, ya dia tetap duduknya di belakang, duduk di belakang khusyuk. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Rasulullah punya cita rasa. Rasulullah tidak akan mengangkat ya orang tadi itu berdiri, bangun, diangkat ke depan, tidak akan. Kenapa? Karena dia akan membuat majlis itu rusak. Memang tempatnya sudah penuh. Tapi Rasulullah ingin menghormati yang bersangkutan. Caranya bagaimana? Selendangnya Nabi SAW dilepas oleh Nabi, kemudian dilemparkan. Ya, kenapa dilemparkan? Ambil praktis. Ya ambil praktis, oh, kok gak sopan dilemparkan. Itu kan jenengan gak sopan. Budaya satu apa namanya kaum dengan kaum yang lain itu berbeda. Lah kalau bangun podo wae ngastikan longno bubar majelisnya gitu kan. Jadi dilemparkan. Diterima. Rasul bersabda, kamu gelar jadikan itu tempat dudukmu ya. Biar kamu duduk di atas selendang saya karena di belakang kan gak ada alasnya. Kamu pakai selendang saya. Dicium. Makasih. Enggak mungkin ya Rasulullah aku menjadikan selendangmu kok tempat pantatku, enggak mungkin. Dicium nih. Nah ini yang melemparkan punya cita rasa, yang terima juga punya cita rasa. Bukan seperti jenengan utama, alhamdulillah, bah, bendong roh gitu. Ini enggak punya cita rasa. Diterima, dicium gitu kan, dipegang. Ini yang punya cita rasa. Nah ini yang satu tetap di belakang, Rasulullah juga tetap di depan. Enggak maksakan itu ke depan, karena situasinya tidak memungkinkan. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke majelis terlambat, maju ke depan, karena beliau ini yang dibutuhkan di majelis, dibutuhkan untuk mungkin nanti dibutuhkan untuk mengajar, ada tugasnya, ada tuh tugasnya. Beliau orang mulia, maka maju ke depan. Ketika maju ke depan kok dilihat tempatnya penuh, berdiri noleh kanan noleh kiri, tempatnya penuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq geser tempatnya, ngasih tempat untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini namanya punya cita rasa. Jangan kemudian tambah sapa iki teko telat. Datang terlambat pengen teko sak kemengmu gitu ya. Enggak begitu. Jadi hal-hal begini ini enggak ada di kitab, di buku enggak ada. Di balik peristiwa tuh cita rasanya itu tidak dijelaskan. Dapatnya kalau kita kumpul. Dapatnya kalau kita kumpul. Saya mau kasih contoh kasus, boleh? Ya. Jenengan sholat, bawa handphone di masjid, terus handphonenya bunyi, lagunya dangdut. Saya mau nanya, lanjutkan sholat atau batalkan sholatnya? Hah? Tidak perlu batalkan sholat. HP-mu batal no, gitu loh. Matikan handphonenya. Jangan, wah, spend. Kalau, kena wangi husuk, ya husuk. Nah, orang khusuk salah kupingnya berarti. Kalau orangnya khusuk, biar dia khusuk sekalian nguji nih orangnya khusuk atau tidak. Ya bukan begitu. Waktu sholat ya harus khusuk, nggak boleh ada suaranya mengganggu. Kita harus bersikap seperti itu. Nah, jangan sampai handphone kita ganggu orang banyak. Apalagi lagunya apa namanya pas tengah-tengah imamnya Bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi alaihim iwak penye. Kacau atau gak kacau itu? Lagu seperti itu bianter di sof paling depan gitu. Imamnya bingung, makmumnya juga bingung. Akhirnya apa? Sholat gak ngadep Allah, kabeh ngenyek. Ki handphone siapa lagi? Ini handphone yang siapa nih? Betul enggak betul? Benar enggak ini? Nah, makanya yang punya handphone ya segera matikan handphone-nya. Matikan. Batal beb sholat saya enggak. Selama kau tidak melakukan hal yang batalkan sholat, ya kan? Jangan melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Kan bisa diatur. Toh kalau jenengan batalkan sholat jenengan, sak masjid bersyukur, alhamdulillah. Karena kalau tidak, menyebabkan sholatnya orang banyak batal ganjarannya. Batal ganjarannya karena sudah enggak fokus konsentrasi pada sholatnya, tapi pada handphone yang menyala. Makanya orang yang punya cita rasa, dia mau sholat itu ya mikir dulu, mikir kondisinya. Kira-kira nanti ini handphonenya bunyi enggak ya? Bisa saya silent belum ya? Itu contoh. Saya pernah ketemu orang yang punya cita rasa tinggi. Perokok bercita rasa tinggi. Bukan rokoknya loh ya. Mau masuk masjid itu dia naik motor, mau masuk masjid. Kursinya motor itu dibuka. Joknya itu dibuka. Kemudian rokoknya itu dikeluarkan dari kantongnya semua, dimasukkan dalam jok tutup. Saya nanya, kenapa kok dimasukkan jok gak dibawa masuk masjid saja? Jawabannya, barang jelek begini jangan dibawa masuk masjid. Gak pantas ini dibawa masuk rumahnya Allah. Ini namanya punya cita rasa. Lah kok sekarang ada orang yang ngakunya pengajar, ngajar orang banyak, tapi di pengajian tambah ngedum rokok dalam masjid. Keren ya. Saya gak ngomong halal haram, tapi itu gak punya cita rasa. Gak punya cita rasa. Kalau kata guru saya, wong kita mau ngaji aja bakar harum-haruman. Ya, mau ngaji bakar harum-haruman. Ini orang mau ngaji bakar harum-haruman juga. Harum-haruman yang gak harum tadi itu ya. Ya, dibakar. Ini saya gak ngomong halal haram, tapi ngomong masalah cita rasa. Gak punya cita rasa. Nah, termasuk banyak ini. Saya tuh dulu rasanya pengen nonjok orang gitu ya. Pengen, tapi gak saya tonjok. Cuman pengen dok. Kalau ada anak muda kok ngerokok di depan orang tuanya temennya. Anak muda ya main ke rumah temennya, ada orang tua temennya, dia ngerokok di depan orang tua temennya ini seperti koncone dhewe. Ki rasanya pengen tak koploki, rasane lo ya. Kenapa? Gak punya cita rasa, gak ada toto kromo. Betul kamu ngerokok bebas, tapi itu bapaknya temenmu, itu ibunya temenmu, aja no, jaga cita rasa. Menyingkirlah, ngempeto nih. Ini yang punya cita rasa. Nah, cita rasa ini yang mengangkat derajat orang beriman. Yang tadinya itu orang lain gak perhatian, dia perhatian. Ini bukti kalau hatinya memang betul-betul kualitasnya berbeda naik. Nah, yang mengangkat derajat wali itu. Karena para wali itu punya cita rasa. Pernah seorang sufi. Ini bab cita rasa ini panjang. Mau sampai jam berapa? Hah? Sahur. Paling enak tuh tinggal ngomong sahur gitu kan ya. Yang nyaurin yang repot. Kalau yang sahur gampang lah. Yang nyauri itu yang repot. Ini sampai sekarang nih kacang hijau kok gak keluar-keluar nih ya. Hah? Mas Takim, kacang hijaunya diproses. Jadi saya rampung ngomong, kacang hijau sudah keluar. Amin. Dua. Aminnya banter. Lanjut ya. Ada seorang sufi. Dikasih tahu, di desa sana ada waliullah. Di desa sana ada waliullah. Orang baik itu kalau dengar ada wali itu diparani. Diparani cari berkahnya. Berangkat ngajak murid-muridnya ke sana cari berkahnya. Ditanya, di mana fulan? Ke masjid. Begitu dikejar ke masjid, Lah kok orang yang dibilang wali itu di depan masjid meludah ke dalam masjid arah kiblat. Ya, pasir kan itu. Jadi belum masuk dalam area, arti di area masjid ke arah kiblat. Meludah begitu. Langsung ini orang solehnya sufi ini mengatakan pada murid-muridnya, ayo kita pulang saja ke kota kita. Padahal itu jalan jauh, berhari-hari itu. Ayo kita pulang ke kota kita. Muridnya nanya, loh kenapa kok kita gak jadi minta berkahnya wali itu? Gak mungkin dia itu wali Allah. Kenapa? Gak punya cita rasa terhadap Allah. Masa dia meludah ke arah kiblat? Gak ngajeni kiblatnya aja, gak diajeni. Gak mungkin itu wali Allah. Sejauh itu loh. Berarti cita rasa ini bab gampang atau bab susah? Kenapa kita itu kalau buang hajat gak boleh ngadep kiblat? Ya, gak boleh belakangi kiblat. Kalau di Indonesia, utara selatan, bukan barat timur. Meskipun pakai apa namanya toilet boleh sebetulnya, ya gak haram. Tapi dari sisi cita rasa, ojo toh yo, mosok awakmu ngadang-ngadang ngadep kiblat. Itu namanya cita rasa. Jadi cita rasa itu hati ini nyambung ke Allah gitu loh. Terus diukur semuanya, pantas enggak ya? Pantas enggak ya? Pantas enggak ya? Pantas enggak ya? Pantas atau enggak pantas? Pantas atau enggak? Enggak pantas. Itu cita rasa. Seperti pernah ada seorang ulama lihat ada satu orang buka baju pakai kaos dalam singlet gitu ya. Nah, auratnya tertutup enggak itu? Tertutup kan? Laki kok. Kalau perempuan ya terbuka. Nah, laki kan tertutup. Duduk di masjid kemudian nyabuti bulu ketiak. Cabuti bulu ketiak. Ditegur oleh seorang ulama. Mas, jangan cabut bulu ketiak di sini. Dia jawab, ini sunnah Nabi. Bulu ketiak itu sunnahnya dicabut, bukan dikerok. Bulu ketiak itu sunnahnya dicabut, bukan dikerok. Ya bener, tapi nyabutin yang kamarmu. Kamu cabut di kamarmu, bukan di masjid, bukan di depan orang banyak. Lah ini orang gak punya cita rasa. Hadith Nabi gak dia tempatkan sesuai tempatnya. Ya, hadith Nabi, misal contohnya, contoh ya. Cari, ada tidak satu, ya, satu riwayat Rasulullah mencium istrinya di depan orang banyak? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada di Bukhari, Rasulullah SAW itu gendong Sayyidatuna Aisyah itu di dalam rumah. Jangan salah, itu di dalam rumah. Lihat orang-orang yang lagi latihan perang di dalam masjid, dari dalam rumah, dari jendela. Yang di luar enggak bisa lihat yang di dalam, dari rumahnya Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah yang menceritakan, maka sahabat ngerti. Pipiku nempel di pipinya Rasulullah, kemesraan di dalam. Lalu sekarang orang mengatakan, kan kita kan romantis, kan sama istri sendiri, kan gak apa-apa. Sama suami sendiri. Memang halal, tapi jangan di muka umum. Faham ya? Ini namanya gak punya cita rasa. Nah cita rasa ini angel. Angel. Makanya jenengan coba lihat, hampir saya enggak temukan ya seorang habib seperti Habib Umar bin Hafid, ya Abu Bakar, Habib Zain bin Semit, Habib itu ya, yang tokoh-tokoh luar biasa itu, ulama-ulama, coba carikan ada enggak fotonya berdua sama istrinya. Dia yang majang ya, enggak ada. Kenapa? Karena punya cita rasa. Ini bukan untuk konsumsi publik. Nah ini bab cita rasanya angel. Bukan yang berarti yang gak begitu salah. Bukan. Tapi ini cita rasa yang tinggi. Bukan untuk dipertontonkan kepada orang banyak. Kan ada. Kenapa? Karena meneladani Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mau lomba lari sama Aisyah, betul. Rasulullah kalau pergi sama istrinya itu bercanda, lari. Tapi coba lihat, baca riwayatnya dengan benar. Sahabat disuruh jalan dulu sehingga gak bisa lihat. Silakan kamu jalan duluan. Suruh menjauh. Rasulullah berdua dengan istrinya. Playon, sahabat orang mudeng. Jani ngopo toh kuih itu. Lomba lari itu. Sekarang enggak. Wah, rangkul-rangkulan. Wah, bojoku. Gitu ya. Nah, ada yang Mary. Kok arisok kayak ngono ya? Aku harus bojoku. Ada timbul macam-macam, ya kan ya? Ini bab cita rasa. Gampang atau susah nih? Hah? Kok jenengan domblong semua kenapa nih? Halo? Masih melek? Nah, kalau udah melihat begitu nih, kita termasuk orang yang punya cita rasa atau abdoh cita rasanya? Hah? Jauh. Jauh. Contoh-contoh boleh. Orang enggak punya cita rasa, meskipun sunnah. Meskipun sunnah. Karena menjalankan adab itu lebih sunnah, akhlak itu wajib. Iya. Akhlak itu wajib. Contoh, kita kalau musafir disunahkan kan untuk jamak takdim. Jamak takdim, qasar itu. Bagus. Bagus daripada kita sholatnya tidak di jamak. Tapi ya deloken, kalau kamu lagi datang ke majelis maulid, datangnya waktu maghrib, jamaahnya itu ada 40 orang, 50 orang, 100 orang, 500 orang. Jangan habis sholat maghrib, awakmu kemudian jamak takdim, duduknya di depan sendiri. Sementara yang lain lagi zikir, subhanallah, minggir, Allah Akbar, saya menjalankan sunnah Nabi, jamak takdim. Bubarkan majelis ini dia. Kalau kamu mau jamak takdim, ya mundur, deli, jangan ganggu yang lagi mukim di situ. Lah ini babnya bab cita rasa. Bab cita rasa. Salat kalau pergi keluar kota sunnah Nabi, salat subuh itu dianjurkan pakai bacanya surat Al-Ikhlas. Ya, dia langsung Allahu Akbar jadi imam. Surat Al-Ikhlas yang dibaca. Bukan karena mau sunnah Nabi, karena dia malas. Golek sing pendek. Sunnah Nabi. Nabi maksudnya enggak memberatkan tuh ngasih contoh. Lah kamu lihat dulu makmummu siapa? Lah kalau makmummu ini bukan musafir, makmum ini banyak orang mutim. Mereka biasa bacanya itu halataka, ojo mbok kasih Al-Ikhlas, enggak kroso nanti salatnya, gelo yang salat. Kok cepet men yo salate yo. Lah awakmu seneng sing liyane gelo. Ini bab namanya cita rasa. Nah ini banyak santri yang gak punya cita rasa sama kiainya. Ini banyak di sini santri-santri ini. Ini ada yang dari Lerboyo juga. Ya. Santri banyak yang gak punya cita rasa sama kiainya. Contoh, kiainya bilang, "Nak, kamu kesini boten wantun yai. Reneo boten pantes yai. Kamu duduk di sini loh." Saya enggak layak, Yai. Iki santri bodoh. Iki namanya enggak punya cita rasa. Nganti kiaine kok maksa-maksa, "Rene yo, kamu kesinilah." Sampai kiainya begitu atau gurunya seperti itu. Ini namanya enggak punya cita rasa. Udah kalau kamu dipanggil sama gurumu ya moro, sendika dawuh. Jangan seperti ceritanya di kitab. Anaknya kiai dicegur kolam, gelageben kiainya ngomong, "Tolong kamu ambil anak saya. Saya tidak berani meninggalkan tempat duduk ini. Saya lagi mandang kiai dengan penuh cinta." Ya, kebacut mati anak ya ini kan. Ini namanya enggak punya cita rasa. Nah, ini cita rasa iki angel. Cita rasa itu angel. Dan tidak mungkin orang bisa jadi wali kalau enggak punya cita rasa. Enggak mungkin. Contoh. Wah, tapi ini contoh ini enggak enak ini. Nanti banyak yang tersinggung nih. Gak apa-apa ya. Orang yang gak punya cita rasa begini. Contoh nih, ini orang gak punya cita rasa. Contoh orang gak punya cita rasa. Datang satu orang mu'alaf. Ya. Datang satu orang mu'alaf. Kemudian mu'alaf tadi baru duduk sama dia, duduk, "Saya barusan masuk Islam." "Oh Alhamdulillah, selamat. Ya kan? Kemudian ya, ngobrol, ini gak nanya apa-apa loh ya, ngobrol. Terus ini orangnya ngomong, "Beruntung dirimu mas, lambah-mbahmu rokok kabeh. Kakek-kakekmu tuh neraka semua. Kamu jadi muslim beruntung. Jadi cuman kamu yang selamat. Ini karunia dari Allah. Mbahmu neraka kabeh." Omongannya betul atau salah? Betul. Tapi ada cita rasanya enggak nih? Enggak ada. Enggak ada. Hah? harus pakai cita rasa. Cita rasa Imam Syafi'i itu karena besarnya cita rasa, kalau baca Tabbat Yada Abi Lahab suaranya lirih pelan-pelan. Karena itu menyangkut pamannya Nabi Muhammad SAW. Tabbat Yada Abi Lahab, baca pelan-pelan tuh Imam Syafi'i, enggak keras, enggak keras-keras. Yang lain keras, tapi begitu Tabbat Yada pelan-pelan. Dan itu diajarkan di pesantren-pesantren NU Tahfidz Quran. Kalau pesantrennya enggak NU enggak begitu. Kalau pesantrennya NU, baca Tabbat Yada disuruh pelan-pelan. Makanya jeneng kalau mau lihat ini lulusan jebolan pesantren NU atau bukan NU, suruh baca Tabbat Yada itu. Kalau pelan-pelan ini berarti ini orang yang punya cita rasa. Kenapa? Betul memang Abu Lahab tempatnya di neraka, nas Al-Qur'an. Tapi yo aja terus tambah ngomong karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, pamanmu ini rokok. Kurang ajar toh ya. Itu enggak punya cita rasa. Walaupun betul. Nah itu Allah, lah Allah yang ngomong, enggak apa-apa. Lah kamu siapa gitu loh. Paham ya? Jadi konteksnya itu harus pas, cita rasa itu begitu. Lah ini sufi ahlu sunnah wal jamaah sunni itu diajari cita rasa. Makanya jangan heran kalau di luar sana banyak orang yang gak punya cita rasa. Ngomong sak karepe dhewe, ngomong sak enake dhewe. Lah kenapa? Gak punya cita rasa. Nah cita rasa ini mahal. Kalau begitu, ini orang-orang soleh ini kira-kira indah atau gak indah? Indah ya. Nah ada satu contoh, wah, tapi jenengan kok tak contohin ini nanti tersinggung enggak? Disinggung enggak apa-apa? Hah? Enggak apa-apa. Nah, nanti grumbel di belakang. Monggo diunjuk dulu. Ini saya ngomong monggo diunjuk ini juga apa ngasih kode. Teman-teman saya enggak punya cita rasa. Ini kan baru saya kasih contoh, monggo diunjuk gitu kan ya. Maksudnya, ini kan saya sudah dari mulai awal Ramadan, saya sudah ngasih tahu dari awal Ramadan. Pengajian secangkir kopi hikmah, kopinya enggak boleh mandek. Siapkan jok. Nanti yang kelihatan kosong monggo di jok. Apalagi ustadznya enggak dikasih minum gitu ya. Ya. Baru ngomong gitu kadang ijo keluar. Mau menambah luka hatiku. Nah, monggo. Silakan ya, diincipi dulu nih iklan ini. Ya. Nah, ini termasuk begini. Ini kalau menurut Mas Joko, dia duduk ini kan akhlak bagus ya. Tapi kalau dalam ilmu rasanya orang-orang soleh justru enggak pas. Kenapa? Kesuwen ngedume. Jadi berdiri keliling bagi itu tidak melanggar cita rasa. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau mau duduk kesuwen justru membuat majelisnya rusak. Paham ya? Berarti angel enggak ilmu rasa nih? Jadi kira-kira yang nunduk-nunduk iki ketok apik ternyata elek. Bukan Mas Joko, bukan lo ya. Yang nunduk-nunduk itu ya ketok wah biar akhlak bagus, ternyata elek. Kenapa? Ganggu tate kok ora rampung-rampung kesuwen ninggiro. Lungno cepet selesai gitu. Nah, ini namanya cita rasa. Ya termasuk orang yang tidak punya cita rasa, sudah tahu ada orang berduka, orang berduka, kemudian orang ini lagi kehilangan seseorang, ya, dan orang yang meninggal itu kerabat dekatnya dan meninggalnya nggak baik, bunuh diri gitu kan? Nah di tempat duka tambah dia ngomong sama temannya, ih, semati ini gantung nih, ngerokok. Pastiin rokok. Ini namanya enggak punya cita rasa. Silakan jenengan ngicipi dulu. Kalau pengen saya ngicipi, jenengan harus ngicipi. Ini nyantai loh majelis ini. Yang di rumah kalau nonton ya boleh, mau dimatikan YouTube-nya juga, Bu. Boleh, kita mau santai-santai saja. Monggo Pak Gus. Silakan yang sudah dapat. Ini kacang hijau versi baru nih. Ini buat sendiri atau beli ini? Kalau lihat panasnya buat sendiri. Tadi saya awasi proses pembuatannya. Wah ini enak tuh. Enaknya ngaji dulu atau makan dulu nih? Hah? Makan itu yang belakang sendiri yang ngomong makan. Yang di luar pula makan. Kerungu-kerungu ini. Ya, fikih kangi. Udah jadi. Ada bukunya? Coba saya lihat. Ini yang ngerjakan buku ini berapa orang jumlahnya? 16 orang. Tingkatannya aliyah semua? Yang selesai ya? Hah? Kelas 3 aliyah yang sudah selesai, syaratnya buat buku ini. Ini dari Lerboyo ya. Ada fikih kange yang apa namanya 2 jilid, kemudian yang satu akhlake kang gitu ya. Akhlake kang ini 1 jilid. Nah, coba saya mau membuka acak yang akhlake kang gitu ya. Boleh? Oh, ini santri-santri Lerboyo mau meninggalkan pesantren apa nih? Iya. Terus menuju dunia luar nih covernya loh, menuju dunia luar yang sudah sangat modern, tapi yang keluar ini modelnya sarungan semua. Nah, ini menggambarkan ini. Ini ahlus sunnah yang benar yang sarungan begini nih. Ya, santri-santri Lerboyo. Jumlahnya berapa santri Lerboyo? Jumlahnya 17.000. Ya, jumlahnya 17.000. Udah berapa tahun pesantrennya Lerboyo? 106 tahun. Ya, sama NU dilihat duluan Lerboyo. Ya, 106 tahun tuh. 17.000. 17.000 dalam setahun tuh yang lulus berapa? Setiap tahun mengeluarkan 500. Ya, setiap tahun mengeluarkan 500 karena enggak sembarangan dikeluarkannya ya. Nah, itu dalam berbagai dunia ilmu. Lah, yang dari Lerboyo begini yang dikatakan oleh sebagian orang yang kecil-kecil itu ya, enggak banyak jumlahnya itu dari pesantren-pesantren Lerboyo Sidogiri ini dikatakan ahli bid'ah semuanya. Ya, ini model-model ahli bid'ah nih begini nih. Nah. Ya, yang bisa buat buku akhlake kang nih. Ahli bid'ah hasanah. Saya buka aja ya. Monggo diincipi dulu. Nyantai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok pas nih babnya. Ya, ngobrol di masjid. Ngobrol di masjid. Terus nongkrong di luar masjid. Tanda hitam di kening. Ini kelihatannya 3 ini dibahas enak ya. Udah, silakan makan dulu, kita break makan sebentar. Karena makan sambil ceramah enggak mungkin. Itu namanya enggak punya cita rasa. Ngobrol di masjid, buku Akhlake Kang terbitan Lerboyo Press yang disusun oleh tim Kange 2016 dengan jumlah 16 orang ya. 16 2016 dan 16 orang. Halaman 134. Bab adab salat. Nomor 67, adab nomor 67. Pertanyaan begini, saat bulan Ramadan tiba, masjid di beberapa daerah ramai diisi dengan tadarus. Tak jarang di sela-sela bertadarus, masyarakat yang hadir menyelingi dengan obrolan-obrolan hangat sebagai pencair suasana. Pertanyaan, apakah ngobrol di masjid diperbolehkan? Jawaban, boleh, asalkan bukan obrolan yang diharamkan, seperti bergosip dan lain sebagainya. Referensinya panjang berbahasa Arab. Ini yang akan saya bahas. Masjid dan musola itu berbeda. Masjid dan musola itu berbeda. Apa itu masjid? Masjid itu sebidang tanah yang diwakafkan untuk masjid. Ada bangunannya maupun tidak ada bangunannya, itu sudah menjadi masjid. Artinya, begitu ada sebidang tanah diwakafkan untuk bangunan masjid, untuk bangunan masjid, bukan untuk masalah masjid ya, untuk kebangunan masjid, di situ akan didirikan masjid. Maka tanah itu walaupun belum ada bangunannya, udah jadi masjid. Maka segala hukum yang berlaku tentang masjid kalau udah jadi bangunannya, itu berlaku semenjak diwakafkan. Maka di situ enggak boleh orang haid masuk di dalamnya. Enggak boleh orang junub ada di dalamnya. Ya. Nah, juga yang makruh-makruh enggak boleh. Bukan yang haram. Yang haram jelas itu ya. Gunjing itu jelas haram, itu enggak boleh. Yang makruh itu juga enggak boleh. Lah ini sekarang banyak fenomena menarik, Orang yang menjadi tukang bangun masjid, itu ketika bangun masjid melakukan hal-hal yang tidak layak untuk masjid. Itu banyak terjadi masjid ya, banyak terjadi. Makanya kekhusyuan masjid itu suka hilang gitu ya. Kenapa masjid ini kok gak terasa nikmatnya ya? Kenapa kok rasanya gak bisa nyus? Kenapa kok gak bisa masuk ke dalam hati? Kok beda ya dengan masjid Demak yang bangunannya sederhana? Tapi kok mak? Yes, jawabannya ya sederhana. Yang wakafkan beda. Yang apa bangun beda. Yang makmurkan juga beda. Lah yang orang dulu tuh kalau disuruh bangun masjid seneng kok. Alhamdulillah dapat karunia bangun masjid. Itu semangatnya luar biasa, noto adabnya, gak berani ngobrol aneh-aneh. Ya apalagi ngerokok, ngobrol aneh aja gak berani, apalagi ngerokok. Nah sekarang bangun masjid pakai celana cekak sambil ngerokok, Ramadan gak poso, keren kan? Ada atau gak ada itu? Ada. Dan itu banyak terjadi. Nah ini tidak sepatutnya terjadi di dalam masjid yang sudah jadi maupun belum jadi. Termasuk berkaitan dengan obrolan yang gak boleh adalah ini. Ini yang belum dibahas di buku ini. Ya, ini kan bagian daripada ngobrol. Nah seringkali kita di masjid lupa duduk di masjid, kemudian buka YouTube di masjid. Lihat dulu kalau YouTube-nya halal gak apa-apa. Tapi kok nonton film di masjid? Apik tenang. Menghabiskan waktu asar menunggu maghrib. Ngabuburit. Kemudian gosip, enggak ngobrol dengan orang, gosipnya by WhatsApp. Gosip di masjid pakai WhatsApp. Enggak ada suaranya memang. Memang enggak ada suaranya. Tapi kan yang namanya obrolan enggak butuh suara, gitu kan ya sekarang ini. Enggak ada suaranya. Jari jemari ini. Ini sangat tidak beradab karena itu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak beradab. Apalagi ya apalagi ya, kemudian di dalam masjid browsing. Masya Allah. Ini oh ini ya namanya oh siapa ini? Oh fulana. Oh ini delok FB ini. Oh ayo bucai. Lihat profil picture-nya cewek enggak berjilbab, halal atau haram? Lihatnya di dalam Masjid Nabawi, keren kan? Lihatnya di Masjidil Haram, lihatnya di Masjid Demak, masjid-masjid yang sakral gitu ya, karena pendirinya siapa itu. Lha kaya dosane ora ukur. Nek kalau mau gawe dosa ki ya aja ning jero masjid ngono lho ya. Ini contoh. Jadi obrolan itu macam-macam, di antaranya pakai handphone. Ini yang sering orang enggak sadar. Saya itu lihat dengan mata kepala saya sendiri kok zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini imamnya begitu, makmum mengeluarkan HP bukan untuk nyalen loh ya. Ya. Bukan untuk nyalen atau bukan untuk bayar utang. Tapi untuk apa? Ngecek. Ada berita masuk enggak ya? Ada SMS masuk enggak ya? Ini baru salam, mbok engko sik. Nanti dulu. Ini termasuk hal-hal yang enggak beres. Nah, termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Obrolannya halal tapi dilarang. Dilarang bukan haram ya. Tapi itu mendekati keharaman. Apa itu? Rasul dalam sebuah hadis mengatakan kalau kamu lihat ada nanti di akhir zaman ada orang itu yang sukanya duduk-duduk di masjid. Sukanya duduk-duduk di masjid. Tapi obrolan mereka tiada lain adalah memperbincangkan dunia. Memperbincangkan dunia. Bil makna nih ya, terjemahan bebas. Kalau kamu lihat orang yang seperti itu, jangan duduk bersama mereka. Minggiro. Coba bayangkan. Sekarang terjadi atau enggak terjadi? Ini orang sekarang ini ngobrolkan bisnis dalam masjid. Dikira bagus. Udah cukup toh di pasar toh bahas bisnis. Masa masuk masjid masih bahas bisnis. Bahasa mati di masjid. Bahasa nangis, zikir, baca Al-Quran, wirid. Seharusnya seperti itu. Nah ini orang gak punya cita rasa. Gak punya cita rasa. Yang gak punya cita rasa. Makanya yuk kita olah nih cita rasa kita. Masuk masjid ini rumahnya Allah. Makanya saya gak buat ini masjid. Karena saya sadar saya kurang cita rasa. Apalagi jenengan. Ini bercanda ya, bukan serius itu ya. Nah, kita-kita ini kan kurang cita rasa terhadap Baitullah. Saya pengen yang masuk kesini gak dapat dosa gitu loh. Jangan masuk ke sini tambah dapat dosa. Biar masuk ke sini dapat pahala. Makanya tidak saya buat masjid. Cuman di ini mihrab ini granitnya diwakafkan untuk masjid. Ini kalau ilmunya para kiai atau para habaib para santri, orang yang punya karpet, itu kalau karpetnya atau sajadahnya diwakafkan untuk masjid, kemudian sajadah itu dibawa pergi, misalnya ketemu jalan, dipaku di jalan, maka sholat di atas sajadah itu hukumnya sama dengan sholat di dalam masjid. Pahalanya sama dengan pahala sholat di dalam masjid. Itu zaman dulu dipaku, zaman sekarang kasih apa nih? Granitnya dikasih semen, nempel sama bumi. Selama granit ini nempel di sini, maka hukumnya tempat saya duduk ini dua sok ini sama satu kotak ini ya. Itu hukumnya adalah hukum masjid, beda di sini. Makanya kadang saya kalau mau ngobrol itu nyingkir, enggak di sini saya. Nyingkir ke sana. Kenapa? Di luar area masjid. Paham enggak? Ini kok diam semua kenapa nih? Ini para pelaku-pelaku apa ini? Hah? Ini loh, ini adab masjid ya, gak punya cita rasa. Lah kalau yang udah dalam masjid aja gak punya cita rasa, lah terus yang di luar bagaimana? Sama rumahnya Allah gak ngajeni, tapi anehnya biskop diajeni, heran saya. Di dalam masjid tuh ngerokok, bas, bus, di dalam masjid gak ada rosonya sama sekali. Tapi di biskop mau ngerokok kewo, aneh kan? Lebih takut kepada satpamnya biskop daripada malaikat yang ada di dalam masjid. Terjadi atau enggak terjadi? Ya, mesti dalilnya kan, oh itu kan enggak haram. Jadi enggak apa-apa. Loh, saya ngentuti kamu juga enggak haram. Saya ngentut depan matut, mabuk buas, haram. Suka-suka saya tuh ngentut kok. Ya. Tapi kira-kira saya punya cita rasa enggak? Ya enggak tuh ya, beb minggiro, beb ngerodo aduh, mambu gitu kan ya. Orang yang punya cita rasa dia nyingkir. Meludah ya enggak apa-apa, tapi jangan di depan orang. Orang lagi enak-enak makan, kita di sampingnya gitu. Itu memang enggak punya cita, cita rasa. Ini bab ini memang angel. Bab ini memang angel. Itu syarat jadi wali. Enggak mungkin bisa jadi wali kalau enggak punya dzauq yang tinggi. Cita rasa yang tinggi. Lanjut boleh? Oke. Nongkrong di luar masjid. Ini kok ya subhanallah babnya yang dibuka ngawur pas ya. Bukanya ngawur loh ya. Tapi bukunya enggak mau dibuka ngawur karena ngawur pun isinya ilmu. Ya, ngawur pun isinya ilmu. Nongkrong di luar masjid. Sering kita jumpai sebagian masyarakat yang sudah berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, ternyata tidak langsung masuk ke dalam masjid. Nah, ini banyak nih, betul nih. Ya, mau Jumatan gitu kan, tapi ngerokok-ngerokok dulu di luar. Atau ngomong sama yang jaga parkir. Ya, jagongan di luar. Atau di luar ada yang jual jus semangka atau jus durian ya. Minum jus di luar ngobrol sampai akhirnya azan ya, sampai khatib naik ke atas mimbar. Oh ya betul ya. Atau duduk di atas sepeda motor yang diparkir. Nah, saya belum baca loh tadi. Mereka baru akan menghamparkan sajadahnya di saat sholat Jumat akan segera didirikan. Begitu mau qomat ya, baru masuk masjid gelar saja sajadah. Pertanyaan, apakah hal demikian dianggap kebiasaan yang kurang baik? Ini sing nakok kalusen ini. Judul bukunya Akhlaki Kang, jadi sing takok ya akhlak gitu kan ya. Maka jawabannya yang enggak baik dan bisa haram bila sampai azan Jumat yang kedua belum mengambil posisi tempat sholat. Haram. Paham? Azan Jumat yang kedua kok belum posisi tempat sholat. Oh, ini mungkin banyak yang nonton bukan orang NU ya kali ya. Adzannya mungkin cuma sekali. Kalau NU kan adzannya seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, sahabatnya Nabi, adzannya dua kali. Kalau yang mau adzan sekali ya enggak apa-apa, yang penting sholat. Mau enggak adzan juga enggak apa-apa kok. Ya enggak adzan enggak apa-apa. Mau adzan kan namanya juga panggilan sholat. Tapi kehilangan sunnah itu. Lah kehilangan sunnah itu ya apa-apa gitu. Artinya tidak diharuskan ada azan. Tidak diharuskan ada azan, tapi sudah masuk waktu Jumat. Khotibnya naik mimbar. Ukurannya di situ, khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar, dia tahu khotib ceramah tambah dia di luar masjid enggak masuk. Ini bisa dikatakan haram menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena ya, wadharul baik, suruh ninggalkan jual beli. Itu udah waktunya waktu kamu sholat Jumat. Jadi gak boleh kamu nyantai-nyantai dulu, main handphone dulu di luar, gak boleh. Harusnya langsung masuk. Nah, ini banyak orang yang justru khotibnya urung rampung. Nah itu gak boleh. Nah, itu mengambil posisi di tempat sholat. Ini banyak terjadi gak ini? Banyak ya. Nah itu tadi kurang hot. Ini yang paling hot. Ini diam-diam udah jam 11:30. Hah? Loh ya memang jenengan tinggal ngomong lanjut. Yang mau ngelanjutkan ini untung dibantu sama kitab yang datang dari Lirboyo ini. Tanda hitam di kening. Saya minta tolong mbak-mbak jawab saya ya. Ini saya penasaran kok, saya ini mau survei. Saya mau berdiri sebentar. Mbak-mbak dan mbok-mbok yang dimuliakan Allah. Lho kan bahasa Jawa itu betul kan? Iya. Mohon maaf, saya cuma mau ngecek keningnya satu persatu kok. Oh enggak apa. Keningnya rata-rata enggak ada hitamnya toh? Enggak ada kan? Kenapa ya? Saya belum pernah ketemu perempuan jidatnya hitam. Hitam gosong loh ya. Perempuan, kecuali kalau dia jerawatan lain masalah. Tapi yang dahinya hitam bener tuh perempuan. Saya belum pernah ketemu. Jenengan pernah ketemu? Belum. Kalau laki-laki? Ini sekedar apa namanya untuk memberikan gambaran ya, berikan gambaran. Kening hitam itu kalau kita lihat terjadi pada kaum pria, gak terjadi pada kaum wanita. Kenapa? Karena wanita menjaga kecantikan, betul kan? Wajahnya harus dijaga, wajahnya harus dijaga, jangan sampai wajahnya itu ada noda hitam yang mengurangi kecantikannya, sehingga nanti tidak bisa memuaskan pasangan hidup hidupnya dia, maka jaga ini untuk pasangan hidupnya, jangan sampai ada hitam. Wong bekas jerawat satu ireng we bingung pol kok, ke salon bersihkan luas macam-macam gitu kan ya, pemutih sampai apa Vaseline diparuk di wajah biar putih gitu kan ya, putih pol ini kan, udah taruh di sini biar bersih wajahnya perempuan. Sekarang saya mau nanya, emangnya yang disuruh menjaga wajah ini cuma perempuan? Ada. Wajah ini pusatnya keindahan manusia itu di wajah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Makanya orang enggak boleh merusak wajahnya. Wajahnya ditato, enggak boleh. Yang udah terlanjur ya sudah, tobat selesai gitu kan ya. Yang belum jangan coba-coba. Jangan dirusak ini wajah. Jangan dirusak. Di aneh-aneh orang laki terus hidungnya dikasih anting ditarik tiga itu nggak indah. Buat saya indah beb, ukuran indah bukan menurut kamu uruf, menurut aturan orang banyak yang normal. Nah kalau orang banyak gila semua ya medeni ya, orang banyak yang normal indah tuh ya begini, nggak diutak atik tuh indah, justru diatur biar indah. Ya biar indah. Itu manusia. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Makanya tidak ada ya riwayat Nabi SAW dahinya hitam, enggak ada. Enggak ada riwayat Nabi Muhammad SAW dahinya hitam. Ada riwayatnya? Enggak ada. Riwayat yang menyebutkan dahi Nabi hitam, enggak ada. Hasanah. Dahinya lebar tapi lebarnya bukan nonong ya. Lebar yang bagus, proporsional, cakep. Kemudian warna kulitnya itu putih kemerah-merahan, tapi bukan seperti putihnya orang yang sakit. Ya, ada orang yang kulitnya itu putih sakit sehingga ketok merah deblok-deblok, bukan. Putih yang semu apa ya, pink. Jadi putihnya itu apik gitu loh ya. Pink-pink seperti kudungnya mbak-mbak yang pink gitu ya, tapi kulit. Tapi bukan kulit warnanya pink kan. Dilihat tuh putihnya putih ke arah merah. Bersih, dilihat tuh enak gitu. Dilihat enak. Nah ini muncul fenomena torehan tanda kelam atau hitam di jidat seorang muslim. Jidat pantasnya ya. Kalau dahi kalusan memang. Ya, di jidat seorang muslim menunjukkan bahwa orang yang tersebut adalah orang khusyuk. Sering kali ini ya, yang jidatnya hitam dibilangnya orangnya khusyuk. Atau paling tidak ahli beribadah, banyak sujud. Kalau dulu tanda kelam atau hitam di jidat kebanyakan terlihat pada orang-orang yang sudah berusia matang atau berumur. Namun kini tanda tersebut sering dijumpai pada jidat seorang muslim yang masih muda. Bahkan para artis penyanyi juga ada. Iya betul. Pertanyaan, bagaimana hukum mengupayakan bekas ketika sujud atau membiarkan tanda kelam hitam di jidat? Ya, jawabannya sederhana nih, jelas tidak dibenarkan. Ya, jelas tidak dibenarkan. Nah, ini saya kupas panjang boleh? Hah? Boleh. Ini pelajaran yang menarik. Ini termasuk ilmu rasa. Mohon maaf. Muslim itu, saya makanya sekarang ini lebih, entah kenapa ya, insya Allah beberapa hari ke depan tuh saya akan dandan lebih dari biasanya. Jangan heran nanti kalau baju saya kok ketok necis, kopiahnya ketokan apa namanya, narsis gitu kan. Orang, wah Habib sekarang narsis ya, dandan gitu ya. Jangan heran. Karena ada panggilan di jiwa itu, Val, dandan. Biar nanti orang lihat kamu seneng. Oh Islam tuh kayak gini tuh. Oh aswajah tuh seperti ini tuh. Wajahnya dilihat menyenangkan, teduh, enak. Dulu tuh yang ciri-ciri muslim yang baik itu wajahnya. Coba lihat tuh ya. Hadis tentang sahabat yang masuk ke satu perkampungan ya, kemudian tampak di situ ada kepala suku yang bakhil, rakyatnya bakhil. Ya, semuanya bakhil. Minta makan enggak dikasih, kan begitu. Nah, karena enggak dikasih, akhirnya pergi begitu saja. Kemudian kepala sukunya tersengat kala jengking, betul. Foto. Duduk sini. Kok kita aja gitu? Hah? Ah, tunggu apa aku? Iya, aku berani kan? Tunggu apa ya? InsyaAllah, tunggu apa? Siap? Muhammad bin Ahmad. Oh iya. Tolong apa namanya? Ada yang bawa pulpen enggak? Entah ini Habib dari jauh nih. Pecinta Simtuduror. SMS. Oke, oke. Santai. Anak perempuan ikut apa? Ya. Saya baru bilang saya mau dandan, kedatangan Habib yang lihat, Habibnya dandan enggak? Maksud saya kalah sama Habibnya. Maksud kalah ganteng, Bib. Ini dari Jepara tapi masuk pelosok ya. Di pinggir laut, hidupnya ngurusi anak yatim sama majelis maulid. Muhammad bin Ahmad Ini bab tadi tuh. Ngerti rasa, enggak usah disuruh maju-maju. Memang tempatnya di depan, kok di belakang saya yang marani tambahan. Faham ya? Nah, terus beliau mengatakan jangan betul, kalau dota salaman tambah kacau. Itu namanya ilmu roh. Rasa ini udah praktek langsung ya. Nah. Santai. Lanjut ya. Ini dari beliau dapat ilmu. Minal aidin wal faizin, ingatkan saya nanti menjelaskan ya. Ya, ini perlu disebarluaskan. Minal aidin faizin. Kan ada yang bilang itu bid'ah katanya ya. Kita juga. Amin. Kita akan habis ya. Jadi imamnya kapan mungkin imamnya kapan? Insyaallah. 29. Insyaallah. Yang kemarin. Rezeki. Anterin Agus. Agus diantarkan, Habibnya mau kemana diantarkan. Itu pejuang itu. Benar. Dengan segala apa namanya yang dimiliki dan yang tidak dimiliki, hidup di desa, di Jeporo, di desa itu. Jarang ada Habib mau tinggal di desa itu. Yang dia tinggal di sana, yang diurusi ya tadi itu merebot imam, masjid, ya, anak yatim, nanti dapat duit ditum-tumkan tuh sama anak yatim. Nanti kalau pas hari anak yatim tuh beliau cuman keluar kemana bawa amplop, bawa amplop. Ini ada 10 amplop ini buat anak yatim, betul-betul buat anak yatim, bukan di apa namanya di kantongin, enggak. Anak yatim mau ngisi berapa kamu? Mau ngisi satu amplop atau berapa amplop itu? Dan nanti dibawa pulang ke desanya ditumkan anak-anak. Nah, ya, hidupnya begitu, seger semangat, gitu. Ya seger semangat dan menghargai anak kecil begini dihargai di Parani, datang ke Solo Moro, gitu kan. Walaupun saya anak kecil kan jauh lebih tua dari saya. Lah itu yang namanya ilmu rasa, ilmu rasa. Nah, alhamdulillah akhirnya saya bisa ngabiskan kopi. Kalau tadi satu cangkir itu mau habis susah. Alhamdulillah. Enaknya pengajian nyantai begini nih. Pengajian nyantai. Lanjut. Sampai di mana tadi? Zamannya Rasulullah ketika ada sekelompok sahabat ya masuk ke suatu kampung yang orangnya pelit semua, kepala sukunya juga pelit. Kepala sukunya kemudian kena sengat kala jengking jadi lumpuh. Nah, apa kalimatnya? Jadi kalau kita pelajari di hadis, kalimatnya itu begini. Ketika semua dukun-dukunnya di kampung itu nyerah, kepala sukunya ngomong, "Itu tadi ada berapa orang yang masuk ke sini? Wajah mereka itu wajahnya orang-orang yang punya sesuatu yang baik." Jadi yang dilihat wajahnya. Pertanyaan saya, wajahnya muslim itu seharusnya menyenangkan atau menyeramkan? Dilihat sama yang non-muslim seharusnya menyenangkan loh. Buktinya ini yang non muslim, ini kan non muslim yang bicara nih. Yang bicara ini kan penyembah, penyembah mungkin apa namanya batu atau penyembah gunung ini, orang pedalaman yang non muslim. Itu bisa senang lihat wajahnya itu senang, lihat wajahnya senang. Walaupun dia bersikap gak baik sama sahabat, tapi sahabat ini menyenangkan hatinya, menyenangkan hatinya. Dari mana? Wajahnya. Nah, wajah kita ini kira-kira kalau dilihat sama muslim atau dilihat non muslim, menyenangkan atau menyeramkan? Wajah. Nah, wajahnya harus dibuat menyenangkan. Ya, kecuali kalau perang. Ya, perang jangan mesem-mesem. Perang kok ya. Perang. Hai, perang. Perang yang kereng loh. Namanya apa? Perang. Masa orang mau tinju cengengesan. Mau tinju tuh ya gayanya kan harus mematahkan semangat lah lawan. Judulnya tinju. Tapi kalau dalam kehidupan bukan perang. Kita apa tidak dalam kancah apa peperangan kok. Ya kita ketemu muslim maupun non muslim tunjukkan wajah yang menyenangkan. Menyenangkan. Bagaimana wajah kita akan menyenangkan kalau dahi kita ini hitam kelam? Yang lihat juga langsung tek. Wong Islam kaya ngene ya. Oh, dadi nek wong Islam sing apik ki bathuke rusak. Oh, jadi Islam yang bagus itu kalau dahinya rusak itu Islam yang bagus. Berarti dahinya manusia yang paling rusak, dahinya Kanjeng Nabi. Sebab beliau itu orang Islam yang paling bagus. Begitu. Kan akhirnya begitu nanti. Pola pikirnya orang yang belum mengerti Islam. Enggak begitu. Rasulullah itu mengajarkan kita menjaga wajah kita. Enggak boleh wajah ini dirusak, enggak boleh. Makanya kalau sujud, tahu alasnya itu bisa ngerusak dahimu, ya kasih alas yang enak toyo, modal titik, tuko karpet yang empuk. Jangan justru kayak klereng, apa? Krak. Kasih apa namanya? Genteng ya, taruh genteng ya, ben cepet jadi ini ya, tok tok bocor, jadi betul. Tuk bocor ini. Atau cari, saya mau sholat di lantai yang keras, biar apa? Cepet jadinya, beb. Wah, apa sih mahum fi wujuhi min adhari sujud nih, bekas sujudnya ah? Ada. Ini salah, gak ada yang menafsirkan bekas sujud itu dahi hitam, itu gak ada. Bekas sujud itu adalah tanda tunduknya sama Allah, sehingga di wajahnya muncul cahaya, nur fi wujuhim. Cahaya di wajahnya, bukan warna hitam di keningnya. Si mahum fi wujuhihim, mahu fi jibahihim. Faham? Ini jibah namanya. Ya. Jabhatun ini. Ya, bukan di dahinya, tapi di wajahnya. Jadi ada nur, ada cahaya. Karena itu jangan sampai di kening kita ada bekas hitam. Kalau ada, berupaya diobati. Biar bersih. Biar bersih. Kalau udah enggak bisa, ya wis, nasib. Berarti kulit sensitif. Nasib itu kulit sensitif. Ini harus disampaikan ini. Jangan sampai nanti anak-anak muda itu timbul kesan pokoknya jidat hitam itu bagus kok. Jidat hitam itu bagus, salah, itu bukan bagus itu. Itu memang kerusakan kulit. Harus diupayakan gimana caranya bisa sembuh. Nah, kalau emang jidat hitam itu bagus, kesian nasib wanita. Berarti wanita enggak ada yang bagus. Karena jidatnya enggak ada yang hitam. Ya, jadi jangan salah. Simahum fi wujuhim min athari sujud, di wajah mereka tampak bekas sujud di wajah, bukan di dahi. Itu diartikan adalah nur. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka itu nuruhum yas'a. Cahaya mereka berjalan di depannya. Nanti ada di kanannya, ada di kirinya. Itu mengelilingi orang yang beriman. Ada nurnya, ada cahayanya. Makanya coba kalau jenengan perhatikan, ya, kebanyakan orang-orang yang betul-betul soleh itu justru tidak mau bekas sujudnya diketahui orang. Jangan sampai tahu kalau banyak sholat, ya kan? Justru disembunyikan, biar kelihatannya tambah seperti orang nggak pernah sholat, sholat malam nggak pernah, tahajud nggak pernah. Kenapa? Badu'e mulus, dahi. Lain kalau di atas ini ada item, ini memang tempat tumbuhnya rambut. Itu hampir semua manusia hitam. Dahi itu di sini. Nah, ini kan ditutup sama kopiah. Biar enggak kelihatan kalau ada hitam di tempat tumbuhnya rambut. Tapi ini ya bersih. Biar bersih. Jelas ya? Nah, ini tadi ngambil barokah. Biar yang ngasih buku seneng. Ya. Terus nanti laporan sama kiainya, sama Habibnya langsung dibahas. Ini karena Habibnya punya cita rasa. Aduh teko Lerboyo ngeik buku terus ya udah ya saya terima, mulio ngawur gitu kan. Masa begitu. Jadi ada dibaca, dijelaskan isinya, dikenalkan. Itu namanya cita rasa. Saya pernah dikasih sarung sama orang, bukan berarti saya minta sarung loh ya. Ya. Sarungnya enggak bagus, tapi enggak jelek. Enggak bagus tapi enggak jelek. Kalau jelek enggak mau saya pakai. Karena kita pakai pakaian itu untuk dilihat orang. Paham ya? Jelek bukan bahannya loh ya. Saya enggak ngomong bahan, tapi dilihatnya itu jelek, saya enggak akan pakai. Tapi kalau dilihatnya itu enggak jelek, akan saya pakai. Karena kita berhias, ini bagian daripada sunnah. Tajammul untuk innallah jamil yuhibbul jamal. Ini bagian dari sunnah. Udah, saya pakai. Terus almarhum Habib Anis itu nanya, kok pakai sarung ini kenapa? Saya jawab, baru dikasih fulan, Bib. Ini mau tak pakai karena ngisi pengajian di rumahnya. Ini saya pakai karena saya ngisi pengajian di rumahnya. Jawabannya, nih punya cita rasa. Ini punya cita rasa. Maksudnya, lah kalau kita dikasih orang, itu enggonen. Awakmu kurang seneng enggonen, sing penting sing ngei seneng. Selama itu tidak membuat Anda jadi malu loh ya. Paham kan? Ya, itu tidak memalukan barang yang kira-kira memang kita enggak patek suka, kita enggak terlalu suka, tapi itu bagus gitu loh. Dilihat enak, pakailah walaupun cuman sekali. Walaupun cuman sekali, biar yang ngasih seneng. Oh, dipakai. Ya, oh dipakai. Saya mau nanya misalnya, jenengan ngasih sajadah sama seorang kiai, sama kiainya ditaruh di tempat sholatnya setiap hari, seneng atau enggak seneng? Seneng toh. Nah, tapi kalau jenengan ngasih sajadah sama kiainya, tapi jenengan enggak pernah lihat dipakai, kira-kira seneng apa rodok gelo? Rodok gelo kan? Saya dikasih sajadah, ada orang pulang dari umroh, kasih sajadah. Kemudian saya taruh di sini waktu itu. Terus saya potret, saya kirimkan. Ini saya pakai di mihrabnya Allah. Kemudian saya, sajadahnya tidak mahal, sajadah murah. Saya pengen beli sajadah yang bagus. Ini sajadah ini lumayan nih, harganya cuma sekitar 800 ribu nih. Ya, sekitar 800 ribu. Karena ini tempatnya imam, reganono imam. Imam itu dia dihargai. Dah, pakai sajadah imam. Sajadah yang itu saya turunkan di ruang bawah tanah. Saya bilang, ini sajadahnya saya taruh di ruang yang paling istimewa di Rodo. Cepret. Yang ngasih seneng gak? Seneng. Makanya jenengan ngasih saya mesti seneng. Guyon gitu kan ya. Oleh kabeh dongek tambah aku bingung. Gonta ganti. Bingung tambahan. Ini contoh. Contoh. Makanya kalau dikasih orang jangan bilang, saya gak suka ini. Saya tahu saja. Jangan. Terima. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Kalau kamu diberi seorang suatu, terima. Kalau kamu butuh, pakai. Kalau kamu gak butuh, berikan pada orang lain. Ya, berikan pada orang lain. Ini bagian dari cita rasa. Alhamdulillah jam 12 kurang 6 menit. Ya. Terakhir. Karena kalau diterus-teruskan, ya tetap kita pengen ngomong sampai subuh. Ya kan? Cuman saya malam ini membuat kajian yang mau saya share lagi insyaallah di Facebook maupun di YouTube di dunia maya. Pokoknya saya minta teman-teman saya kalau ada video pendek berjudul Bang Novel ya, itu di download terus disebar luaskan. Biar Indonesia nanti isinya nanti kajian Bang Novel. Ya, nanti ada Wali TV, saya mau sebarkan, saya lagi ngumpulkan ceramah-ceramah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz lagi saya kumpulkan. Syekh Ali Jum'ah lagi saya kumpulkan. Habib Ali Al-Jufri lagi saya kumpulkan yang bisa saya potong-potong durasi 1 menit 2 menit. Ya. Banyak yang lagi saya kumpulkan. Makanya saya masih asik di depan komputer. Insyaallah kalau diberi kemudahan sama Allah dalam waktu 2 bulan nanti Anda akan bisa mendownload ya sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Saya enggak mau ngomong yang apa namanya enggak masuk akal gitu ya. Dalam waktu 2 bulan kalau 1 hari itu saya bisa buat 3, berarti 1 bulan ada 90. Berarti 2 bulan ada sekitar 180. Saya upayakan dalam waktu 2 bulan insya Allah sekitar 200 video nanti akan muncul dengan judul yang berbeda-beda ya, baik dari saya maupun dari ulama-ulama lain. Sehingga kaya nanti. Kaya durasi pendek. Contoh yang lagi saya garap. Mau Wanipiro. Lagi saya garap. Beramal dengan hadis dhaif. 2 menit insyaallah selesai. Nah, kalau dapat gitu nanti jangan cuma oh atau ikut disebar luaskan. Sebar luaskan, jangan oh toh oh, sebar luaskan. Iya, sebar luaskan. Pendek lagi nanti tahlilan ajaran Nabi, bukan ajaran agama lain. Iya, pendek 3 menit. 3 menit. Maulid di hadapan Nabi, membaca maulid di hadapan Nabi. 2 menit. Asik atau enggak asik ini? Pernah dengar maulid di depan Nabi? Lah jenengan enggak pernah belajar. Beli buku yang enggak dibaca gitu kan. Maaf guyon, masuk serius terus. Mau contoh lagi? Mau enggak ini? Ya, ini apa namanya permasalahan-permasalahan aktual. ayah ibu Nabi, ya, Muslim sejati. Ini kan ada yang bilang ayah ibu Nabi katanya kafir, gitu kan ya? Ya, nak untuk bilang betul, kira nanti rasul. Tadi itu ya, tidak punya rasa. Itu haditsnya sahih, sahih Muslim. Memang haditsnya sahih, yang enggak sahih kamunya. Kamunya enggak sahih dalam mengartikan hadits tersebut, enggak benar gitu loh. Mengartikannya enggak benar. Nanti saya bahas, insya Allah itu 3 menit selesai. Enggak usah panjang-panjang, 3 menit selesai. Saya mau panjang-panjang, mau pendek-pendek. Nanti jenengan dundut, ya. Kemudian disebar luaskan. Dapat share. Nanti sampai handphonenya orang-orang itu bingung. Isinya share-sharean. Isi nanti tiba-tiba kok banyak di dunia maya itu, tahlil, maulid, solawat. Ya, bentuknya tapi pendek. Ya kalau mau ngasih tahu orang, ini mas kamu tuh, nggak usah bingung. Tahlilan bid'ah. Tontonan, rungokno. Jangan saya yang bicara, ini loh yang bicara, guru saya yang bicara. Oh, keren kan ya? Oh, ini Mufti Mesir yang bicara. Dah, kamu kalau saya lebih baik ngikuti dia daripada kamu. Makasih. Nah. Enak atau enggak enak? Enak. Jadi mungkin saya enggak sempat nulis buku nih. Saya mungkin enggak sempat nulis buku karena waktu untuk mengedit video itu kalau ceramah berbahasa Arab saya terjemahkan itu 2 menit, nerjemahkan 2 menit nyusun kata per kata. Titelnya itu ya, terjemahannya satu persatu masukkannya itu bisa berjam-jam. Karena ya tak edit sendiri. Ini ya editor, ini ya penerjemah, ini ya desainer. Pokoknya semua sendiri. Karena teman-teman saya pada enggak punya rasa yang punya keahlian-keahlian itu. Kalau dipanggil ya angel, enggak dipanggil ya enggak datang. Orangnya denger. Bercanda. Ini teknik memprovokasi kawan-kawan sendiri gitu kan ya. Biar terpanggil. Dan insyaallah apa namanya? Malam ini saya mau buat kajian singkat tentang mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya. Yang ini buat tontonan yang di YouTube bebas aja. Tapi nanti saya mau buat yang bagus, singkat bagus seperti yang sudah itu ya. Alhamdulillah kemarin yang kajian berjudul Jangan Tinggalkan Al-Qur'an itu saya alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, saya share di Facebook dalam jangka waktu enggak sampai 2 hari ya. Kemarin itu angkanya tersebar ke 1.200.000 lebih pengguna Facebook. Itu kan tersebarnya ya. Ditonton hampir 40.000 orang dalam waktu enggak sampai 2 hari. Nah, saya pengen nanti teman-teman saya yang punya Facebook yaitu ayo berjuang bersama saya dan kawan-kawan saya di Aswaja ya. Begitu ada judulnya Bang Novel Kajian Ahlussunnah Jamaah, share. Udah di WhatsApp kirim aja ke kontak-kontak WhatsApp jenengan. Perkara orang yang enggak suka enggak apa-apa. Nanti paling pol kalau udah capek mereka jenengan diblok. Alhamdulillah. Nah, gitu kan daripada jenengan dikirimi aneh-aneh, betul kan ya? Kirimono terus. Nah, engko wis anyel, aku coba kirimi bloken. Saya enggak akan ngirimi. Lah kok aja ngirimi aku, gitu aja kok repot. Terus begitu. Jadi santun, saya mau pakai cara yang santun. Kita tunjukkan ilmu loh, ini loh. Ya biar orang mikir ada dua pembanding. Oh, ini begini. Oh, ini begini. Tapi jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti pusing. Saya lagi mau ngajak teman-teman saya para dai untuk membuat yang sama, yang pendek. Jelas semuanya? Ya, nanti kalau ada yang buat, nanti insya Allah saya akan buat tim yang buat. Lumayan toh? Nanti ada ceramah Agus Masjid, Ustadz Agus Masjid, Ustadz baru. Ini di samping saya. Kita jadikan Ustadz sebentar kan bisa. Pakaian udah tampak seperti Ustadz. Tampang oke okay ya. Ngomong sepatah dua patah kata, rekam di YouTube Ustadz Agus Masjid Al Jukjawi. Ajib kan ya, Agus Masjid Al Jukjawi kan. Kalau As-Solowi kan kurang habis ya, no? Al Jukjawi itu kan keren gitu ya. Pokoknya diperbanyak. Insyaallah itu barokah manfaat. Nah, ini yang pengen punya buku-buku seperti ini nanti menghubunginya kemana? Diperjualbelikan enggak ini? Diperjualbelikan di Lerboyo ya. Ya, nanti yang pengen punya buku ini, fikih kangnya ada 2 jilid, akhlak kangnya ada 1 jilid, yang pengen punya, pengen memiliki, belinya sama beliau. Asmanipun sinten, Mas? Lengkapnya. Ikmar Khairi, Mas Ikmar Khairi. Setelah pengajian nanti minta nomor teleponnya, WhatsApp-nya, Facebook-nya, statusnya ditanya sekalian. Mungkin jenengan punya ponakan yang belum nikah, siapa tahu kan ya? Lumayan. Ya, biar apa namanya ada silaturahim. Insyaallah. Saya lagi minta sama beliau. Tak usah nyampaikan ke kiainya, enggak tahu sudah sampaikan belum. Ya. Saya minta tenaga pengajar dari Lirboyo 1-2 atau berapa orang yang mau belajar bareng sama saya di Raudhah. Ya, belajar bareng sama saya di Raudhah. Kalau memang nanti saya dapat, ya insyaallah akan saya ajarkan berdakwah lewat IT dan ngajari teman-teman saya. Jadi jangkauannya itu biar lu luas. Karena di pesantren itu kajiannya luar biasa. Cuman yang disayangkan masih jadi milik dalam. Ya, masih milik dalam dan bahasanya itu masih bahasa kiai sama santri. Bahasa kiai sama santri. Ini terus terang bukan untuk orang umum ini. Karena jawabannya yang pokok itu yang berbahasa Arab. Yang bahasa Indonesia itu jawaban singkat. Nah, bahasa Arabnya ditulisnya juga kebanyakan ini apa namanya dari beberapa kitab kan ya. Dari beberapa kitab Sani Anat Talibin juz awal sofah sekian Farun Sanul Junubi ya Wahaidin Wanfasa gitu ini ada berbahasa Arab. Nah, kalau jenengan orang-orang yang memang pakar bahasa Arab seneng nih. Kalau saya dapat buku ini seneng banget. Nah, kalau saya agak curang. Kenapa? Ini ide. Saya akan buat tadinya buku semisal, tapi yang saya percantik, saya perindah, saya pilihi pertanyaannya saja. Jawabannya, oh jawaban saya sendiri. Jawabannya dia kurang memuaskan. Loh, jawabannya dia kan untuk santri, kan santri kan pinter-pinter, kayak sepatah kata mudeng. Lan jenengan dikasih sepatah kata orang mudeng kok plong-plong gitu kan? Kita kan nggak mudeng, butuh apa namanya dijabar. Jabarkan, dipercantik sedikit. Jadi saya enggak usah repot-repot cari apa nak cari bahan. Ini ada segini. Ini kira-kira bisa jadi berapa buku nih? Ini kalau di tangan saya ini, insya Allah di tangan saya ini bisa jadi banyak buku. Tapi karena nanti sekarang tidak bisa nulis buku, saya akan maksimalkan itu di websitenya Ar-Raudhah. Saya akan tulis jadi artikel pendek tiap hari itu ya di websitenya Ar-Raudhah. Saya pengen nanti jenengan hidupnya pegang handphone tapi di masjid baca website Ar-Raudhah, baca artikel Islam. Nah itu enggak apa-apa. Ora kemudian delok Facebook fotone wong didelok. Mau sampai kapan begitu? Nyawang foto ya ora nang apa-apane gitu kan? Percuma, enggak ada manfaatnya. Semoga barokah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Jangan lupa yang biasa tarawih di sini kalau mau ikut menghatamkan ya besok malam Senin itu tarawihnya pas khataman. Ya, tarawihnya pas khataman. Jadi ikut tarawih, tarawih khatamannya dalam tarawih. Ya, saya enggak publikasikan ini. Nanti khataman yang besar di Masjid Riyadh ya, di Masjid Riyadh malam 29 khataman pokok di sana. Kalau di sini memang karena tarawihnya baca Al-Qur'an pas khatamnya ada yang nanya kapan Habib khatamnya besok malam Senin. Ya, jangan kalau mau ikut menghatamkan di sini, ya hadir aja malam Senin jam 8 kurang 4 Isya dan Tarawih. Nanti setelah sholat apa Bib acaranya? Ya baca doa khatmul Quran seperti biasa pakai ceramah. Mungkin enggak. Ya mungkin enggak, tapi yang jelas pakai mie ayam. Tertarik enggak? Jadi yang buat jangan tertarik khatamannya atau mie ayamnya? Hah? Menghatamkan mie ayam ya. Sangat menarik mie ayam untuk dikhatamkan berjamaah gitu ya. Insyaallah. Saya tuh lagi mau diskusi nanti enaknya itu mie ayam atau bakso atau lontong Pak Kurdi. Belum pernah makan lontong Pak Kurdi tuh? Nah, dulu di Sariwon ini ada lontong yang jualan Pak Kurdi itu enak sekali. Itu enaknya buat besok atau buat malam Senin? Malam Senin terus apa? Mie ayam. Ingat geragas yang ini gih. Ya enggak apa-apa, geragas kebaikan kan boleh ya. Saya juga ini ngomong ini maksudnya request kan saya tinggal ngomong, yang capek kan tim dapur kan ya. Tim dapur cekot-cekot. Waduh ini.